Selesai sudah kaidah yang ke-8. Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang ke-9. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, at-tasiyah yang ke-9. Kaidah yang ke-9. Bima yakhruju min ad-dajjal. Ya, ini tentang apa yang keluar dari apa namanya? Dajjal, dari kemaluan laki-laki. Ya. Kata beliau yakhruju min ad-dajjal 5 asya. Keluar dari laki-laki 5 perkara. Ya, ingin dikatakan laki-laki boleh sih diterjemah ya. Ingin diterjemah dakar bermakna kemaluan dia boleh. Sebab memang pembahasannya di situ. Ya. Ini untuk mengukur ya. Nanti di kaidah yang ke-9, ya, kaidah yang ke-10 itu pembahasan tentang apa yang keluar dari perempuan. Ya, maksudnya dari kemaluan perempuan. Ya. Ini akan dibahas jenisnya. Sekarang kaidah yang ke-9, ya khruju min ad-dakar 5 asya. Keluar dari dakar 5 perkara. Yang pertama al-baul. Ada yang keluar itu adalah kencing. Jelas ya? Keluar adalah kencing. Wa huwa najis. Dan kencing itu adalah najis. Ya, kencing adalah najis dan ini menurut kesepakatan ulama. Banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang najisnya. Tidak ada silam pendapat. Dan kencing. Kemudian kata beliau wal-wadi. Bisa dikatakan al-wadiyu. Bisa dikatakan al-wadiyu. Ya. Nah. Wahuwa najis. Dan dia adalah najis. Ya. Dan ini juga tidak ada silam pendapat bahwa wadiyu itu adalah najis. Jelas ya. Dan pendalilan untuk najisnya itu karena dia dianggap mirip dengan madi. Ya. Kemudian yang ketiga wal madiyu, bisa dikatakan al madiyu, bisa dikatakan al madiyu. Ya. Wa huwa najis. Dan madi ini adalah najis. Ya. Dan tentang najisnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Ya radhiyallahu taala anhu riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang kisah beliau minta untuk ditanyakan kepada Nabi. Ini kuntu rajulan madda'an. Sungguhnya seorang laki yang banyak apa keluar madi. Ya, ketika disebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintah untuk membersihkan tempat keluar apa yang disentuh oleh tempat keluar itu dan diperintah untuk berwudu. Diperintah untuk berwudu. Menunjukkan bahwa madi ini adalah apa? Adalah najis. Sudah diperintah untuk bersuci darinya dan dia membatalkan wudu. Iya. Kemudian yang keempat adalah wal mani. Yang keempat adalah mani. Ya, yang keempat yang keluar dari laki-laki, yang keluar juga darinya mani. Ya, wa huwa tahir. Dan mani ini suci. Ya, dari sisi hukum, ya suci bukan najis. Ya. Ini pendapat yang terkuat di kalangan ulama berdasarkan hadis atau beberapa hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar memakai pakaian dan ada bekas mani di pakaian tersebut. Jelas ya? Dan Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan bahwa beliau apa mengerok mani itu dari kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia najis, tidak cukup dikerok, tapi harus dia apa? Disuci. Ya, ini menunjukkan bahwa mani itu adalah tahir, suci. Baik, yang kelima yang keluar dari laki-laki wal umurun nadir, yang keluar perkara jarang. Ya. Wahi arba, dan yang jarang ini ada empat. Ya, ini empat menurut penelitian dan apa yang disebut oleh para fuqaha. Ya, kalau misalnya yang keluar selain daripada empat ini, oh, itu mungkin kejadian yang baru saja terjadi. Ya. Jadi disebutkan ada empat yang keluar. Yang pertama dud. Ada apa namanya? Cacing atau ulat yang keluar dari kemaluan. Yang kedua wasya. Ya, rambut. Ketiga al-haqa, ya, batu kecil. Yang keempat ad-dam, darah. Ya. Jadi ini yang keluar dari laki-laki. Ya. Baik. Kenapa disebut sebagai kai dari sini? Agar supaya diketahui, ya. Diketahui apa yang keluar dari laki-laki itu. Dan ini ada perbedaan. Kencing itu beda, ada sifat-sifatnya. Wadi itu ada ciri-cirinya. Mani juga ada ciri-cirinya. Mani juga ada ciri-cirinya. Supaya seorang bisa membedakan. Ya. Kalau mani, dia adalah air yang keluar dari apa namanya laki-laki dan airnya kental, ya, agak apa namanya keruh, ya, dia berbau seperti adonan roti, keluar diiringi dengan letih setelahnya, atau keluar dibarengi dengan syahwat dan ada keletihan setelahnya, itu mani. Kalau mani, dia adalah air yang tipis, ya, air yang tipis, tidak berbau, keluar ketika seorang itu mengingat hal-hal yang menjurus ke sana atau melakukan pendahuluan-pendahuluan. Melakukan pendahuluan-pendahuluan jima, itu mani. Ya, kalau wadi, dia adalah air yang keluar, ya, setelah kencing. Dan ini biasanya keluar karena syahwat yang terlalu tinggi atau karena apa? Dia terlalu letih. Ini wadi. Itu saja yang perlu dibedakan tiga. Kalau kencing, semua orang tahu apa itu kencing. Ya. Perlu dijelaskan? Saya kasih definisi. Katanya menjelaskan sesuatu yang jelas itu artinya tidak jelas. Ya. Baik. Dan perkara yang jarang terjadi ini ada empat, ya. Keluar ulat, ada cacing, ya, rambut, ya, hafa, dan darah. Nah, ya, selesai di sini, ya. Nah, ini topik yang bagus. Ini kaidah yang ke-9.